إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كم مسلمين جماعة صلاة مغرب Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang hasad dari fikih dari buku Fikul Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita telah sampai pada bab min wasaili taf'il hasadi anil mahsud, di antara sarana menghilangkan hasad atau mencegah hasad dari orang yang atau mencegah dengki dari orang yang didengki. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua adalah taqwallah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah atta'awudhu billahi, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki, demikian juga dari kejahatan semua orang yang dengki. Caranya dengan membaca Al-Mu'awwidzat. Mu'awwidzat adalah Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas. Kalau Al-Falaq dan An-Nas saja disebut Mu'awwidzatain. Dalam Sunan Tirmidzi dan Nasa'i, dari Mu'ad ibn Abdullah ibn Khubaib, dari ayahnya, dia sang ayah mengatakan, kami berangkat di satu malam yang hujan dan sangat gelap mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusallilana, dan kemudian Rasul salat bersama kami. Qal fa atraktuhu. Lalu aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berkata kepadaku, qul, katakanlah, dan aku pun tidak mengatakan apapun. Nabi kemudian mengatakan, qul, katakanlah, dan aku tidak mengatakan apapun. Kemudian Nabi katakan, qul, katakanlah. Lalu kutanyakan, ma aqul, apa yang semestinya aku katakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul huwallahu ahad, bacalah surat Al-Ikhlas wal muawwidzatain dan surat Al-Falaq serta An-Nas. Bacalah ketika pagi dan sore, masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Manfaatnya takfika min kulli syai. Maka bacaan tersebut akan mencukupi dan melindungimu dari segala bahaya. Maka Nabi sampaikan manfaat membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali setiap pagi dan sore adalah terlindungi dari segala mara bahaya. Demikian tadi dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Fama a'dhana minat tahassun, maka betapa agungnya membentengi diri dengan kitabullah dan sunnah manusia pilihan sallallahu alaihi wasallam. Dan membentengi diri yang paling luar biasa adalah dengan mengadu kepada Allah Rabb semesta alam untuk mencegah bahaya orang yang dengki, al-la'in, yang terkutuk, dengan cara membaca 3 surat yang tadi Nabi ajarkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan surat Al-Falaq mengatakan, maka surat ini, itu surat Al-Falaq, adalah min akbari adwiyatil hasadi, adalah obat dengki yang paling mujarab. Fa innaha, maka surat Al-Falaq mengajarkan, mengandung muatan untuk siapa saja yang membacanya dengan penuh telaah, maka mengajari dan mengajarkan kepada orang yang membacanya untuk bertawakal kepada Allah, iltija ilaih, berlindung kepada Allah, isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan orang yang dengki dengan nikmat yang Allah berikan. Maka orang yang membaca surat Al-Falaq maka dia memohon perlindungan kepada wali ni'am yang memberikan nikmat, wa muliha dan yang memberinya. Maka seorang yang membaca surat Al-Falaq itu seakan-akan mengatakan, ya man aulani ni'matahu wa asdaha ilayya, wahai zat yang melimpahkan nikmatnya kepadaku dan memberikannya nikmat kepadaku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang yang ingin mengambil nikmat tersebut dariku dan ingin menghilangkan nikmat tersebut anni dariku. Maka itu hakikat makna orang yang membaca surat Al-Falaq. Wa huwa hasbu man tawakkala alaih, dan Allah itu akan mencukupi dan melindungi orang yang bertawakal kepadanya. Allah kafi mencukupi, yaitu maknanya melindungi orang yang berlindung kepadanya. Wa walladhi yu'aminu, dan dialah orang yang, dialah adalah zat yang memberikan rasa aman dan menghilangkan ketakutannya orang yang takut, dan menolong orang yang melindungi orang yang meminta perlindungan. Wa huwa ni'mal maula, dan tentu Allah adalah sebaik-baik penolong. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Siapa yang Allah tolong dan siapa yang minta tolong kepada Allah dan bertawakal kepadanya, wa qata'a bi kulliyatihi, dan dia pasahkan seluruh dirinya kepada Allah, tawallahu, maka Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya, Allah akan menjaganya, wasanahu, dan Allah akan menjaganya. Maka siapa yang takut kepada Allah, wattaqahu, dan bertakwa kepada Allah, ammanahu, maka Allah akan berikan padanya rasa aman dari apa yang dia khawatirkan dan dia takutkan. Dan Allah akan datangkan kepadanya kullama yahtaju ilaihi minal manafi, semua manfaat dan kebaikan yang dia butuhkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar, juga jalan keluar untuk permasalahannya, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, siapa saja yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, wahai seorang muslim, jika anda merasa lambat datangnya, beranggapan lambatnya datang pertolongan Allah, jangan anda merasa lambat datangnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala, wa afiyatihi, dan keselamatan dari Allah. Fa inna Allah balighu amrihi, sesungguhnya Allah adalah zat yang akan mewujudkan ketetapannya. Namun waqad ja'alallahu likulli syai'in qadara, namun Allah jadikan segala sesuatu itu takdirnya masing-masing. Yang tidak akan, dan maka pertolongan Allah itu tidak akan datang kecuali pada waktunya. Tidak akan yataqaddam anhu, tidak akan datang sebelum waktunya, tidak pula akan mundur sebelum waktunya. Dan siapa saja yang tidak merasa takut kepada Allah, maka Allah akan buat manusia semacam ini merasa takut terhadap segala sesuatu. Dan tidak ada seorang itu merasa takut, tidak ada seorang manusia yang merasa takut kepada selain Allah, kecuali disebabkan tidak sempurnanya rasa takutnya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika engkau tidak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu, sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Setan itu hanya berkuasa kepada orang-orang yang loyal kepada setan. Wal ladina hum musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setan. Dan firman Allah Ta'ala, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, itu adalah kerjaan setan yang menakut-nakuti orang yang loyal, manusia-manusia yang loyal kepadanya. Maka janganlah janganlah kalian takut kepada mereka orang kafir, namun takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang betul-betul beriman. Ayu khawifukum bi awliya'ihi wa yu'adzimuhum fi sudurikum. Artinya setan itulah yang menakut-nakuti kalian wahai orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Setan katakan kepada orang-orang yang beriman, takutlah kalian dengan kekuatan orang kafir dan kehebatan orang kafir. Wa yu'adzimuhum, setanlah yang membesar-besarkan orang kafir di hati kalian orang-orang yang beriman. Maka janganlah kalian takut kepada orang kafir. Wa afriduni bil makhafah, dan hendaklah kalian hanya merasa takut kepadaku. Ukfikum iyahum, maka aku akan lindungi kalian dari makar dan tipu daya orang-orang kafir. Kemudian kiat yang keempat agar terjaga dari hasadnya orang yang hasad adalah tidak bercerita kepada orang yang dengki nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka sembunyikanlah nikmat kecuali kepada orang-orang yang gembira ketika mendengar kita mendapatkan nikmat. Oleh karena itu maka Yakub berpesan kepada Yusuf alaihi wassalam, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Wa min hadzal bab, maka termasuk dalam bab ini yaitu bab menyembunyikan nikmat dan tidak menceritakan nikmat kepada orang yang hasad, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang yang melihat mimpi yang dia sukai, maka janganlah dia kisahkan mimpi tersebut kecuali kepada orang-orang yang mencintainya, yaitu orang-orang yang ikut gembira ketika dia mendapatkan nikmat. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qutadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya al-hasanatu minallahi, mimpi yang bagus dan menyenangkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, maka jika salah satu kalian melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya, mimpi yang dia sukai, falyuhaddits bihi illa man yuhibbu, maka janganlah dia ceritakan mimpinya tersebut kecuali pada orang-orang yang mencintainya, yaitu orang-orang yang gembira ketika dia bergembira. Kemudian penulis mengatakan, wadzalika, dan hal tersebut, kenapa demikian? Karena jika dia ceritakan mimpi tersebut kepada orang yang tidak menyukainya, maka boleh jadi dia akan tafsirkan mimpi tersebut dengan tafsiran yang tidak disukai oleh orang yang bermimpi. Kenapa dia tafsirkan dengan tafsiran yang jelek? Boleh jadi karena benci dengan orang yang bermimpi dengan mimpi yang indah, atau karena hasad. Dan jika mimpi itu telah ditafsir dan dimaknai dengan satu makna, maka dia berpeluang untuk terjadi. Faqat taqa'u antil kasifati, maka boleh jadi mimpi tersebut akan taqa' terjadi antil kasifah dengan tafsiran, dengan deskripsi dan gambaran serta tafsiran yang diberikan oleh orang yang tidak cinta kepadanya. Faturika tahdisul hasidin, oleh karena itu hendaknya ditinggalkan, tinggalkanlah menceritakan mimpi yang indah kepada orang yang dengki dengan tujuan saddan libabisyar, dalam rangka menutup pintu kejelekan al-warid yang boleh jadi berasal dan datang minhum, dari mereka orang-orang yang hasad. Kemudian kiat yang kelima, di antara sebab mencegah dengki dari mencegah bahaya dengki dari orang yang didengki, maka di antara kiatnya adalah kosongkan hati. Hendaknya orang yang didengki Kosongkan hatimu, jangan sibuk memikirkan orang yang dengki. Namun anggap saja keberadaannya seperti tidak ada. Anggap saja makar-makarnya seperti angin lalu saja. Maka jangan sibukkan hati memikirkan orang yang dengki, wal fikri fihi, dan memikirkannya, anggap saja enggak ada. Sehingga kita sibuk dengan diri kita, sibuk dengan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kiat ini disampaikan dan berasal dari perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Maka terus jalan dan wujudkan cita-cita dan harapan Anda, dan jangan pusing dan jangan pikirkan orang-orang yang tidak suka. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan, di antara kiat selamat dari kejahatan hasad, hendaklah Anda hapus orang tersebut dari pikiran Anda. Maka hilangkan daftar nama dia dari pikiran Anda. Hilangkan nama dia dari daftar orang-orang yang Anda kenal. Maka setiap kali khatarlahu, terlintas pikiran memikirkan dia dan kelakuannya dan bencinya dia kepada kita, fala yaltafitu ilaih, jangan menoleh padanya, jangan peduli dengannya, jangan takut padanya, jangan penuhi hatinya, jangan penuhi hati Anda dengan memikirkan orang tersebut. Wa hadza min anfa'il adwiyah, kata Ibnu Al-Qayyim, dan ini adalah obat yang paling manfaat, obat yang paling mujarab untuk terbebas dari kejelekan orang yang jelek, dengkinya orang yang dengki. Wa aqwal asbab al-mu'inah, jadi adalah sebab yang paling kuat yang membantu untuk mencegah kejelekan orang yang dengki. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan gambaran manfaat tidak memikirkan orang yang dengki. Fa inna hada, maka hal ini seperti orang yang dikejar oleh musuhnya dan musuh mengejarnya untuk menangkapnya dan menyakitinya. Fa idza lam yata'arad lahu, maka jika orang yang dikejar musuh tersebut tidak nyerempet-nyerempet dan menampak-nampakkan diri di depan musuhnya, dia tidak cari penyakit, mau uji nyali atau uji kemampuan, lam yata'arad lahu, dia tidak nyerempet-nyerempet pada musuhnya. Artinya nyerempet-nyerempet di sini artinya menampakkan diri, ini loh saya, tangkap saya. Kalau memang kamu mau nangkap saya, ini loh saya. Jangan demikian. Maka orang yang dikejar musuh ini dia tidak menampakkan diri. Wala tamasakahu wa iyyahu, dan dia serta musuhnya itu tidak terhubung. Musuhnya di sana, dia di sini. Dia tidak mendekat-dekat ke tempat musuhnya. Tidak ada hubungan, tidak terhubung antara dia dengan musuhnya. Bal in azzala anhu, bahkan dia menjauh dari musuhnya. Maka jika ini dilakukan oleh orang yang dikejar oleh musuh, lam yaqdir alaihi, maka si musuh tidak akan bisa menangkapnya. Maka si musuh tidak akan berhasil menangkapnya. Dampaknya dia juga tidak akan bisa menyakitinya. Namun jika keduanya itu terhubung dan masing-masing dari keduanya berhubungan dengan yang lain, maka akan terwujud kejelekan. Maka sebagaimana demikian keadaan fisik dan badan, ini kan tadi masalah fisik, musuh fisik, dan cara selamat dari musuh ya, musuh fisik, wahakadal arwah, demikian juga musuh jiwa, musuh roh ya, musuh non fisik, itu orangnya hasad. Sawaun, sama persis. Musuh badan, cara selamat dari musuh badan yang ingin menangkap dan menyakiti, sama persis dengan cara selamat dari musuh yang tidak kelihatan, yaitu musuh hati, musuh kejiwaan. Maka jika alaka ruhahu wa syabbathaha bihi, maka jika kita kaitkan hati kita dan kita berpegangan dengannya, hati kita berpegangan dengannya, bentuknya selalu memikirkannya. Ini apa tipu daya apalagi yang akan dilakukan oleh dia kepada saya? Malah itu yang setiap hari dipikirkan. Ini punya rencana busuk apalagi dia dengan saya. Dan roh orang yang hasad, al-baghi, yang zalim, itu berhubungan, bergantung dengan dirinya, baik ketika dia sadar ataupun tidur, dan tidak pernah futur dan tidak pernah lepas darinya. Wahuwa, padahal si orang yang hasad ini, ya tamanna, berharap agar dua roh ini berhubungan dan berpegangan erat. Maka jika terhubung roh dari masing-masing dua orang ini terhubung dengan yang lain, maka ada ma'al qarar, maka akan hilang ketenangan, dijamin hidup tidak tenang. Wadama asyar, dan akan awet kejelekan. Hatta yahlaka ahaduma, sampai mati salah satu dari keduanya. Baru kemudian ada yang lain jadi nyaman. Maka jika orang ini, orang yang didengki ini, dia tarik ruhnya agar menjauh min, agar menjauh dari orang yang dengki, dan dia jaga ruhnya untuk tidak memikirkan orang yang dengki, dan tidak ta'aluk bergantung untuk memikirkan orang yang dengki badannya. Wa alla yakhthurahu bibali, sehingga tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk memikirkan orang yang dengki kepadanya. Dan jika terlintas dalam pikirannya orang tersebut, orang yang dengki tersebut, maka orang ini, orang yang didengki ini, segera menghapus lintasan pikiran tadi. Kemudian dia sibukkan dengan sesuatu hal yang lebih manfaat, dengan satu hal yang aula, lebih utama untuk dia pikirkan. Maka dalam kondisi ini, maka dengki itu hanya akan berdampak kepada si orang yang dengki. Maka jadilah orang yang dengki, yang zalim ini, dirinya akan memakan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya dengki itu seperti api. Fa idza lam tajid ma ta'kuluhu akala ba'duha ba'dhan, kata Ibnul Qayyim. Dengki itu seperti api. Maka jika dia tidak bisa mendapatkan orang yang dia makan, karena ternyata orang yang dia dengki tidak memikirkan dirinya, tidak sibuk dengannya, maka orang yang dengki ini sebagiannya akan memakan yang lain. Namun wahada babun adhimun naf'i, namun nasihat ini adalah tentu nasihat yang sangat manfaat. Nasihat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim di atas adalah nasihat yang sangat manfaat untuk aman dari bahaya dengkinya orang yang dengki. Namun la yulaqaha ila asabun nufus asyarifah wal himam al aliyah, namun ini tidak bisa didapatkan dan tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang mulia, dan orang-orang yang orientasinya adalah orientasi yang luhur, sehingga dia pikirkan hal-hal yang jauh lebih manfaat daripada sekedar mikirkan orang yang dengki. Dia pikirkan hal-hal yang lain karena dia punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Untuk apa saya sibuk di sini? Saya mau sibuk dengan hal yang lebih penting. Wa baina al-qaisi al-fatin wa bainahu, dan ini hanya ada pada orang-orang yang cerdas, al-fatin yang cerdas, hatta yazuqu halawatahu, sehingga dia merasakan manisnya dan nikmatnya dan nikmatnya. Ka'annahu yara, seakan-akan dia berpandangan bahasanya siksaan hati yang paling besar, siksaan jiwa yang paling besar adalah sibuk memikirkan musuh. Dan hati bergantung memikirkan musuh. Dan seorang yang cerdas, seorang yang memiliki jiwa yang mulia, dia tidaklah melihat ada sesuatu yang lebih menyakitkan jiwanya dibandingkan sibuk memikirkan musuh. Walayastaku bihada, dan tidak akan ada yang bisa benar-benar mewujudkan hal ini kecuali seorang yang jiwanya adalah jiwa yang tenang, al-wadi'ah yang tenang, al-layinah yang tenang, yang dia ridha dengan disebabkan dia telah tawakal kepada Allah, dan dia yakin bahwa pertolongan Allah padanya lebih baik daripada dia membela dirinya sendiri, daripada dia membela intisar di nafsiha, membela dirinya sendiri. Maka dia pun thiqah, percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tenang dirinya dengan Allah, watma'annat, dan tenang dengan Allah. Dan dia yakin bahasanya jaminan Allah itu adalah jaminan yang benar, bahasanya Allah akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan dia yakin bahasanya janji Allah adalah janji yang benar, dan tidak ada yang bisa lebih menepati janji dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih benar dan jujur perkataannya dibandingkan Allah. Maka jiwa ini, jiwa orang yang tenang ini menyadari bahasanya pertolongan Allah untuknya itu akwa, lebih kuat, lebih kokoh, lebih awet, dan lebih agung manfaatnya dibandingkan jika dia menolong dan membela diri sendiri dengan cara sibuk memikirkan musuhnya dan makar-makar dan usaha-usaha musuhnya. Demikian juga pertolongan Allah itu lebih besar daripada pertolongan makhluk semisal dia dengan dirinya. Namun seorang itu tidak akan kuat dan tidak akan mampu mewujudkan kiat ini kecuali dengan melakukan kiat selanjutnya, yaitu kiat yang keenam. Maka kiat yang kelima ini adalah kiat yang sangat mujarab, kiat yang sangat penting. Namun tidak semua orang, sembarangan orang bisa melakukannya. Maka umumnya orang ketika ada, dia tahu ada orang yang memusuhinya dan orang itu sibuk melakukan berbagai macam tipu daya, maka dia sibuk memikirkan musuhnya. Dia sibuk memikirkan musuhnya, setiap hari malah dia memikirkan musuhnya. Itu umumnya orang. Adapun manusia-manusia yang cerdas, al-fatin, yang cermat dan cerdas, yang memiliki nufus syarifah, jiwa yang mulia, dan memiliki cita-cita dan obsesi yang tinggi, dan dia melihat bahasanya sibuk mikirkan musuh itu tidak ada manfaatnya, maka dialah orang yang bisa melaksanakan kiat ini. Dan orang ini adalah orang yang semacam tadi disampaikan, adalah orang yang beranggapan dan berkeyakinan bahasanya siksaan batin yang paling besar itu ketika sibuk mikirkan musuh. Oleh karena itu, maka supaya bisa melaksanakan kiat yang kelima, maka laksanakanlah kiat yang keenam, al-iqbal ala Allah, hati yang 100% menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan tulus kepada Allah. Dia jadikan cinta Allah, ridha Allah, kembali kepada Allah, itulah yang menempati lintasan dirinya. Dan inilah cita-citanya yang merayap dalam jiwanya, sebagaimana rayapan, sebagaimana langkah-langkah dan merayapnya lintasan-lintasan hati sedikit demi sedikit. Maka cinta kepada Allah, mencari ridha Allah, itulah yang dia masukkan dalam hatinya, sampai-sampai kemudian dia bisa mengalahkan lintasan-lintasan hatinya dan menutupinya dan menghilangkannya secara total. Fatabqa, maka tersisalah lintasan hatinya, hawajis sama lintasan hatinya, dan cita-citanya dan pikirannya seluruhnya adalah memburu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan hanyalah isi hatinya sibuk bagaimanakah mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimanakah dia tamalluq dekat dengan Allah, wa turdihi atau tumalliquhu dekat dengan Allah, wa turdihi dan membuat Allah ridha, wa istitafat bihi dan dia kemudian mencari simpati Allah pada dirinya, dan isi hatinya adalah sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sibuknya seorang yang mencintai dengan cinta yang sempurna, sibuk mengingat dan memikirkan orang yang dia cintai. Dan orang yang dia cintai itu adalah orang yang sangat baik kepada dirinya, sehingga penuhlah hatinya dengan rasa cinta kepada kekasih hatinya, sehingga hatinya tidaklah mampu untuk meninggalkan aktivitas mengingat yang dicintai. Demikian juga jiwanya tidak bisa pergi meninggalkan, menjauhi rasa cintanya. Fa idza sar kadzalik, jika hati manusia seperti itu, dia isi hatinya hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimanakah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa yurdi li nafsihi, maka bagaimanakah mungkin dia ingin untuk dirinya, dia tidaklah mungkin, orang semacam ini tidak akan mau dia jadikan rumah pikirannya dan hatinya dipenuhi memikirkan orang yang hasad kepadanya, memikirkan orang yang zalim kepadanya, memikirkan jalan untuk balas dendam, memikirkan untuk tadbir, melakukan manajemen, memanage alaihi untuk menyerangnya. Hadza ma la yatasi' lahu, karena hal-hal semacam ini, memikirkan musuh, memikirkan cara-cara balas dendam, ini tidaklah mungkin dilakukan kecuali oleh hati yang sudah roboh, yang tidak tidaklah hati tersebut dihuni oleh rasa cinta kepada Allah. Hati itulah hati yang roboh, hati yang tidak dihuni oleh rasa cinta kepada Allah, tidak dihuni oleh ijlaluhu, memuliakan Allah, hati yang tidak dihuni dengan kesibukan mencari ridha Allah. Bahkan jika menyentuhnya taifun, satu gangguan, mindalika dari hal tersebut, keinginan untuk memikirkan musuhnya dan bagaimanakah sibuk melakukan balas dendam kepada musuhnya, wajtaza bibabihi, ketika pikiran semacam itu melintas di pintu hatinya, dan itu melintas di dekat pintu hati, min kharij, di luar pintu hati, belum sampai masuk ke dalam hatinya, maka berteriaklah yang menjaga hatinya, maka sang penjaga hati akan berkata kepada lintasan pikiran semacam ini yang mengajak untuk memikirkan musuh dan bagaimanakah balas dendam terhadap musuh, iyaka wahimal maliki, wahai lintasan pikiran yang mengajak semacam itu, jauhilah daerah larangan sang raja. Idhab ila biyutil hanat, maka pergilah engkau ke rumah-rumah yang kosong, yang setiap orang yang datang bisa singgah di sana, bisa halla fiha, bisa bertempat di sana, wa nazzala biha, dan bisa singgah di sana. Malaka wali baiti sultan, apa urusanmu dengan rumah sang raja? Alladhi aqama alaihi al-yazaq wa atara alaihi al-haras wa ahatahu bisuri, yaitu satu rumah yang diurusi oleh Al-Yazak, wallahu a'lam, namun mungkin maknanya adalah para pengawal, diputari oleh para penjaga dan dikepung bisur dengan benteng. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang musuhnya iblis. Dia mengatakan, maka demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka Allah kemudian katakan, dan Allah juga berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak punya kuasa atas mereka. Demikian juga firman Allah, sesungguhnya setan tidaklah memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Setan hanya berkuasa kepada orang-orang yang loyal kepadanya dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengannya. Dan Allah berfirman tentang As-Siddiq, yaitu Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, demikianlah kami belokkan kejelekan dari Yusuf dan kami jauhkan perbuatan keji dari Yusuf. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Artinya hamba-hamba Allah yang sibuk memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa besarnya kebahagiaan orang yang memasuki benteng ini, kemudian dia berada dalam wasara dakhilal yazaki, dan dia berada dalam perlindungan, dan sungguh dia telah berlindung pada satu benteng yang tidak ada rasa takut pada siapa saja yang berlindung dengannya. Dan tidak akan terlantar orang yang berlindung kepadanya, dan tidak ada harapan bagi musuh untuk mendekatinya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah anugerah Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah adalah Zat yang memiliki karunia yang besar. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.